بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Tadi baca mulai mana? Kita tak dengar tadi. Mulai mana tadi? Mus'ab. Ayo. Qala Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah ta'ala wa qawluhu ta'ala takhudu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلا هذه الآية على عدي بن حاتم الطائي فقال يا رسول الله لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ قَالَ لَيْسَ يَحِلُّونَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَتُحِلُّونَهُ وَيُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَتُحَرِّمُونَهُ قَالَ بَلَى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ. Perhatikan ya ikhwah, lanjutan dari kalamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala terkait dengan tarjamah. Apa tarjamahnya? Betulnya? Hah? Babu tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Bab tentang penafsiran tauhid dan penafsiran syahadah, persaksian bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah taala. Kita sampai pada ayat yang dibawakan oleh beliau di sini rahimahullah taala, yang sebagian taliknya telah kita baca kemarin, makna lahbar dan makna ruhban. Dan kemudian lanjutan darinya yaitu hadis yang sahih. Hadis ini dikatakan hasan oleh siapa? Sanasir ya? Naam. Sanasir Al-Albani. Ya? Baik. Anan Nabi SAW membacakan ayat tersebut. اتخذوا أحبار ورهبان أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka, yaitu ulama usu. Ulama-ulama mereka yang terkandung dalam ini adalah ulama usu, ulama jelek. Dan menjadikan ahli ibadah di antara mereka sebagai sesembahan dari selain Allah, yaitu Rabb. Dan juga al-Masih ibn Maryam. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW membacakan ayat ini pada Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Maka berkata beliau, Adi bin Hatim, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami tidak mengibadai mereka. Dulunya beliau Nasara. Maka Rasulullah menjelaskan tentang penafiannya Adi bin Abi Hatim. Adi bin Hatim. Kata Rasulullah SAW, bukankah mereka menghalalkan untuk kalian apa yang Allah haramkan? Lalu kalian mengikuti, kalian dihalalkan juga. Dan bukankah ulama-ulama kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan? Maka kalian pun juga mengikuti, kalian haramkan perkara yang tadi halal di sisi Allah Ta'ala. Maka berkata Adi, iya, kami mengikuti ulama-ulama kami sebagaimana yang mereka fatwakan. Maka berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah sifat mengibadai kepada mereka, fatilka ibadatuhum. Yani itulah bentuk mengibadai mereka. Ibadatuhum yakni apa? Mengibadai mereka para ulama, ulama ussu. Hadis ini dikatakan oleh Syekh Muhammad Ahmad Fikir wa ta'ala rawahu al-imam Ahmad wa tirmidhi wa hassanahu wa ibn Jaririn mutawwala. Bacaannya bukan matulan, mutawwala. Dan dalam ta'liq yang dulu dibawakan oleh al-akh dari Al-Jazair Abdul Mulis, semoga beliau masih hidup, hafizallahu ta'ala, dinukilkan dalam Al-Tirmidzi dalam kitab tafsir, kemudian dikatakan di sini babun min surat taubah. Naam. Wa azhu al-hadis li Ahmad Wahmun. Tadi dikatakan riwayat Imam Ahmad oleh Syekh Muhammad Fikih. Wa azhu li Ahmad Wahmun. Ya, itu ada juga, begitu. Enggak ada. Hah? Gimana? Ada menisbatkan hadis ini kepada Imam Ahmad, ini kekeliruan. Kama afadahu ad-Dausari. Sebagaimana yang berikan faedah tentang kekeliruan ini kepada penasaban hadis kepada Imam Ahmad, ini ad-Dausari yang memberikan penjelasan wal hadis tasan al-Albani fi Ghayatul Maram na'am sah. Halaman 30 ya. Halaman 20. Baik. Sudah enggak begitu ketara. Juga ta'liq kemarin yang enggak jelas tulisannya di situ tentang hadis yang dinisbatkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Ya kan? Mana kemarin? Hadisnya Bas bin Hakim an Abi Anjati. Ini juga talik yang pernah kita lewati di sana dulu. Harusnya Imam Ahmad. Ya kan? Anni Abi Qaz'ah. An Hakim bin Muawiyah bin Haidarah an Abihi. Walaysa an Bas bin Hakim an Abi Anjati kama wahima Ibnul Qayyim. Musnadul Hasanun. Juga kemarin yang telah kita lewati. Ya kan? Qala Ibnul Qayyim kama fil musnad an Bas bin Hakim an Abi Anjadi, ini juga termasuk waham dari Ibnul Qayyim. Kekeliruan dari beliau. Hadis ini bukan dari Bas bin Hakim an Abi Anjadi tapi dari Abi Qaz'ah. Ahnaki bin Muawiyah bin Haidarah. Ini apa haidan apa ini? An Nabi walaysa an Bas bin Hakim an Nabi an Jatihi. Baik. Itu sebagian faedah yang mungkin bisa dijadikan sebagai maklumat yang mungkin enggak ada dalam sebagian taklik yang ada pada nuskho yang ada pada antum, wala alam. Baik, perhatikan ya ikhwah. Qala Sufyan bin Hasan fasara ta'atuhum fil ma'siyah ibadatan li ghairillahi wa yattakhaduhum arbaban. Maka menjadilah ketaatan mereka fasara ta'atuhum, maka menjadilah taat kepada mereka dalam maksiat atau taatnya mereka kepada para ulama-ulama usuk tadi dalam perkara maksiat sebagai bentuk ibadah kepada selain Allah. Tapi tentunya ini adalah bukan mutlak taat, tapi nanti akan kita lewati penjelasannya lebih luas. Ya, ini bersama dengan keyakinan. Wabiyat takhudum arbaban, dan dengan cara mentaati tadi, mereka telah menjadikan ulama-ulama mereka sebagai arbab, sebagai rob yang berhak untuk diibadai. Kama wal waqi' fi hadzal ummah, bagaimana faktanya dalam umat ini. Perhatikan ya ikhwah. Ucapan seperti ini bukan sembarang orang bisa ngomong. Kama wal waqi' fi hadzal ummah, sebagaimana yang terjadi di umat ini. Mereka mengikuti ulama-ulama usuk, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan, ditaati seperti yang terjadi di zaman Adi bin Hatim saat itu. Wa hadha min asyirkil akbar al-munafil at-tauhid alladhi wa madlulu syahadati la ilaha illallah. Dan ini wa hadha yani ta'atum fil ma'siyah, termasuk dari kesyirikan, mentaati mereka para ulama usuk, termasuk kesyirikan syirik al-akbar, mentaati ulama usuk dalam apa yang berbenturan dengan syariatnya Allah Ta'ala. Di sisi Allah halal, di sisi mereka menjadi haram. Di sisi Allah haram, di sisi mereka menjadi halal. Pengikutnya cuma mengikuti saja. Tentunya disertai dengan keyakinan dan tahu tentang kondisi tersebut. Wada yani taat mereka dalam perkara ini termasuk syirik akbar yang menafikan tauhid. Yang tauhid itu adalah sebagai madlul, sebagai tuntutan dan makna dari kalimat la ilaha illallah, itu madlul. Jadi madlul la ilaha adalah tauhid, seperti yang telah kita baca dalam bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Tauhid adalah madlulnya kalimat la ilaha illallah. Jadi seorang yang memiliki persaksian kalimat la, maka maknanya dia harus muwahid. Tapi kalau telah terbatalkan dengan perkara-perkara yang membatalkan, maka ucapannya tidak bermanfaat. Jadi madlulu syahadati la ilaha illallah adalah tauhid. Madlul makna yang ditunjukkan oleh persaksian la ilaha illallah adalah tauhid. Dan ini ternafikan, terbatalkan persaksian tadi berupa tauhid dengan mentaati ulama usuk dalam perkara yang berbenturan dengan syariatnya Allah Ta'ala. Perkara yang halal insya Allah menjadi haram, perkara haram insya Allah menjadi halal di atas pengetahuan, nah di atas ilmu. Maka oleh itu fatabayyana bi hadzal ayah anna kalimat al-ikhlas, yakni kalimat tauhid, kalimat al-ikhlas itu memiliki beberapa lakop, beberapa julukan, di antaranya kalimat al-ikhlas adalah kalimat tauhid. Maksudnya kalimat tauhid la ilaha illallah dijuluki dengan kalimatul ikhlas, ya kan? Kalimat itu takwa. Maka itu perhatikan, Maka jelaslah dengan ayat ini bahwasanya kalimat ikhlas yakni la ilaha illallah menafikan ini seluruhnya. Kenapa kok dinafikan? Karena limutafatihi. Karena hal tadi menafikan berbenturan dengan dilalanya kalimat la ilaha illallah. Makna dari kandungan kalimat la ilaha illallah. Maka penjelasannya bagaimana penafiannya? Fasbatu manafathu. Maka mereka menetapkan apa yang dinafikan oleh kalimat tersebut. Apa yang dinafikan oleh kalimat tersebut? Berupa syirik. Dan mereka meninggalkan apa yang ditetapkan oleh kalimat tersebut. Berupa tauhid. Yakni dibalik. Perkara yang dinafikan oleh kalimat la ilaha illallah mereka tetapkan. Dan perkara apa yang ditetapkan oleh kalimat la ilaha illallah adalah mereka nafikan. Coba bayangkan. Inilah ya ikhwa pengaruh kadang lingkungan. Mengagungkan suatu perkara yang enggak berat diagungkan. Menjadi tertukarnya kalimat la ilaha illallah menjadi kufur. Tertukarnya tauhid menjadi syirik. Tertukarnya pemahaman yang benar menjadi pemahaman yang sebaliknya. Maka itu perhatikan, kita minta kepada Allah Ta'ala agar kita diberikan ketetapan dalam hati kita di atas tauhid. Ini karena pergaulan, karena lingkungan, seperti bagaimana yang dikatakan oleh Adi bin Hatim tadi. Beliau mengaku tentang apa yang dulu pernah dilewati dalam kehidupannya. Begitu jejaknya ulama usu. Itulah buruknya pergaulan, buruknya lingkungan. Dan itu juga akibatnya. Maka itu beruntunglah bagi seorang hamba yang memiliki lingkungan yang baik. Lingkungan al-sunnah wal-jamaah. Lingkungan dari kalangan muwahidin. Kalau sudah salah kawan, maka enggak heran kalau tertukar keyakinan. Tertukar manhajnya. Nah, sebagaimana yang kita saksikan dalam kehidupan ini. Baik. Perhatikan ya, Khawah. Kemarin yang talib dari Ahbar belum dibaca belum? Takut ahbaruhum. Nomor dua. Belum masih benar yang belum ni. Hah? Belum. Ya, belum selesai ya. Hah? Selesai? Belum. Belum. Nomor dua belum ya. Baik. Insyaallah kita baca sekarang sekalian. Fi Quratil Uyun tentang Wal Masih bin Maryam. Bahwasanya mereka menjadikan Al Masih bin Maryam juga dijadikan Rab dari selain Allah Ta'ala oleh mereka An-Nasara. Fi Quratil Uyun ayittakhaduhu rabban bi ibadatihim lahu min dunillahi. Ini mereka orang-orang Nasara menjadikan, ya orang-orang Nasara yang musyrikin menjadikan Isa bin Maryam sebagai Rab. Kenapa menjadikan Rab? Karena mereka mengibadahi beliau Isa dari sana Allah Ta'ala. Allah Ta'ala idkala Allahu ya Isa. Idkala Allahu ya Isa. Tatkala Allah berkata kepada Isa. Wa Isa bin Maryam. A'anta. Apakah engkau? Kultalin nas berkata kepada manusia. Ittakhiduni wa ummiyai ilahaini. Min dunillah. Apakah engkau wa Isa, kata Allah Ta'ala, berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua sesembahan dari selain Allah. Qala, berkata Isa, qala subhanak. Maksud engkau ya Allah, ma yakunu li an akula ma laysa li bihaq. Maksud ya Allah, maksud engkau, ma yakunu li, aku enggak punya hak. untuk mengatakan apa yang tidak ada hak bagiku. Malas alih bihakin, enggak ada hak bagiku untuk ngomong. Enggak, saya enggak pernah ngomong yang bukan itu hak saya. Ya kan? In kuntu qultu faqad alimtah. Jika aku mengatakannya kepada manusia agar mereka menjadikan aku dan ibuku sebagai dua sesama dari Allah, maka sungguh kau telah tahu ya Allah. In kuntu qultu faqad alimtah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta allamul ghuyub. Engkau mengetahui apa yang ada dalam jiwaku dan aku enggak mengetahui apa yang dalam jiwamu. Sesungguhnya engkau adalah maha mengetahui yang gaib. Ayat ini indah jahamiya, mereka enggak rida. Bagaimana dikatakan untuk memiliki jiwa. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Kata Isa kepada Allah Ta'ala, enggak pernah aku katakan, tidaklah aku katakan kepada mereka, melainkan apa yang kau perintahkan aku untuk mengatakannya. Apa itu? Yang Allah perintahkan kepada Isa untuk dikatakan, untuk beliau katakan, Ani'budullaha Rabbi wa Rabbakum. Inilah yang aku katakan kepada mereka sesuai dengan perintah kamu kepada saya. Sesuai perintahmu ya Allah, yaitu agar kalian mengesakan Allah, dialah Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim. Dan aku sebagai saksi atas mereka selama aku hidup. Lama kuntu hayyan, tatkala aku masih hidup. Ma dumtu fihim. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim anta ala kulli syai'in syahid. Maka tatkala engkau telah matikan aku ya Allah, ya kan, maka engkau lah yang menjadi pengawas atas mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau adalah maha bersaksi atas segala sesuatu. Maksudnya Allah mematikan dan Allah mengangkat Isa ke langit. Mentadabbar hadil ayat, tabayyana lahu ma'na la ilaha illallah. Maka barang siapa yang mentadabburi ayat-ayat ini, jelaslah bagi dia ma'na la ilaha illallah. Wa tabayyana lahu tauhidul ladzi tahadu aktsaru man yatta'il ilma fi hadzal qurun wa ma qablaha min mutaakhir hadzal ummah. Barang siapa mentadabburi ayat ini, jelas bagi dia ma'na la ilaha illallah, dan jelas juga bagi dia tauhid, yang mana tauhid telah diingkar oleh kebanyakan orang-orang yang mengklaim ilmu tengok. Tauhid yang telah diingkari kebanyakan orang yang mengaku-ngaku punya ilmu, berarti orang yang diagungkan dari kalangan ulama ussu. Yang ada dalam periode-periode ini dan yang sebelumnya dari kalangan mutakhir umat ini. Waqat ammatil balwah. Dan sungguh balwah apa balwah? Musibah telah menyebar, amat itu menyebar. Waktu amatil balwa biljal, dengan sebabnya kebodohan. Musibah ini telah menyebar dengan sebab kebodohan. Bayangkan, ini fikul waqi. Memahami tentang fenomena. Waktu amatil balwa biljal ba'dal qurun al-salasah. Telah menyebar musibah dengan sebab kebodohan setelah kurun salah setelah ketika periode yang mulia. Lama waqal ghulu, tatkala terjadi hulu, sikap melampaui batas ekstrim dalam menanggapi, dalam mensikapi kuburannya ahlul bait, kuburannya orang-orang yang dinisbatkan kepada keluarganya Nabi dan yang lainnya, dan selain ahlul bait. Sebabnya yang sekarang ini kita saksikan, kita dapati, kita dengar, mereka-mereka dikatakan dengan gandrung dari kalangan kuburin. Wa buniyat 'alaiha al-masajid, dan kuburan-kuburan dibangun di atasnya masjid-masjid, tempat ibadah. Wa buniyat 'alaihim al-masahid, juga dibangun untuk yang dikubur tadi al-masahid, tempat-tempat yang dikeramatkan, itu masahid. Fattasa'a al-amru wa adumatil fitnah fi syirkil munafil tauhid lamma hadatsal ghulu bil amwat wa ta'dhim bil ibadah. Maka fattasa'a al-amru, maka perkaranya menjadi meluas. Perkara syirik menjadi meluas, fitnah membesar dalam syirik. Syirik yang menafikan tauhid tatkala terjadi al-ghuluh. Sikap melampaui batas dalam mensikapi orang-orang yang sudah mati dan mengagungkan mereka dengan diibadai. Bentuk ibadah adalah berdoa, zikir, dan yang lainnya nangis-nangis, khauf untuk yang dikubur. Dan yang paling pertama mengawali kesyirikan adalah mereka orang-orang Syiah. Fadil umur lati waqaf yal aksar. Perkara-perkara inilah yang terjadi di dalamnya berupa kebatilan tadi, syirik tadi adalah kebanyakan orang. Al-aksar ini aksarun nas. Fadil umur lati waqaf yal aksar, ini aksarun nas. Wadil ma'rufu mungkaran wal ma'rufu ma'rufan, maka menjadi perkara tertukar dan terbalik. Yang ma'ruf kembali menjadi mungkar dan mungkar menjadi yang ma'ruf yang baik. Perkara yang baik jadi mungkar, yang mungkar jadi baik. Wal bid'atu sunnatan, dan bid'ah menjadi sunnah. Was sunnatu bid'atan, dan sunnah menjadi bid'ah. Nas'al hadza as-saghiru. Nas'al hadza as-saghiru. Si kecil tumbuh di atas keyakinan batil ini. Warama adil kabiru, dan yang tua. Nah, umurnya diakhiri dengan kebatilan tadi. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a, dan sungguh Rasulullah SAW telah bersabda, Islam ini datangnya dalam keadaan asing akan kembali lagi dalam keadaan asing sebagaimana datangnya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing oleh kaumnya. Siapa mereka orang-orang yang dianggap asing yang dikatakan oleh Rasulullah beruntung? Alladzina yuslihuna idza fasada an-nas, mereka-mereka yang membenahi atau yuslihun, mereka-mereka yang baik ketika rusak itu, manusia itu rusak. Wa fi riwayatin yuslihuna ma afsada an-nasu. Dalam satu riwayat, orang yang tadi beruntung, orang-orang yang dianggap asing tadi adalah orang-orang yang membuat pembenahan apa yang telah dirusak oleh manusia. Ampun ya Hua. Ini tentang fakta yang sekarang ini disingkap, dibongkar oleh beliau rahimahullah ta'ala. Siapa yang tadi menulisnya? Ini siapa? Dalam Quratul Uyun. Kita sudah berumur 50, 60 tahun, 70 tahun. Pernah enggak dulu mendengarkan pembongkaran seperti ini? Jarang kita dapati. Orang yang berumur di zaman kita ini 80 tahun, enggak mendapati hal-hal ini disingkap di zamannya. Tapi alhamdulillah, perhatikan ya Ikhwah, berangsur-angsur dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, ulama terus berbicara. Alhamdulillah ilmu ini sampai kepada kita. Baik. Wa qawlu ta'ala, yani ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ta'ala, ini nampaknya terulang-ulang ini. Wa minan nasi mittakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ini adalah ta'liq dari kalamnya Syekh Muhammad Ahmad Fiqi rahimahullah ta'ala, dan ta'liq ini nampaknya diridhai oleh Syekh bin Baz. Dengan bukti Syekh bin Baz tidak memberikan komentar atas ta'liq ini sebagaimana dalam ta'liq yang lain, ketika ada perkara yang lemah atau marju dijadikan tanda bintang di sana dikomentari oleh beliau. Dan di antara manusia ada yang menjadikan dari selain Allah, menjadikan tandingan-tandingan. Mereka di antara manusia tadi itu mencintai tandingan-tandingan itu seperti cintanya mereka kepada Allah. Demikian dohirnya ayat. Kahubbillah, kahubbihim Allah. Gitu. Dohirnya ayat. Tapi di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Fiqih tidak seperti itu. Artinya apa? Kahubbihim Allah atau kahubbillain akan ditafsirkan sendiri oleh beliau. Dan penafsiran ini nampak diridhoi oleh beliau Syekh bin Baz. Adapun Syekh Muhammad bin Abdullah mengambil zahirnya. Beliau mengambil zahirnya ayat ini, maka dijelaskan oleh beliau bahwasanya musyrikun mencintai Allah juga. Mana? Ya, ini terbalik. Ada ya, ini namanya sarahnya terbalik-balik ini. Iya. Terulang-ulang nampaknya ini. Double naam ya, sahih. Cuma double. Iya. Meskipun punya anak di rumah pun kayak gini kok. Kok terbalik-balik, terulang-ulang lagi. Yang jelas ya, kawan, perhatikan. Ayat ini diambil secara zahirnya oleh Syekh Muhammad bin Abdulwahab. Cuma dalam ta'liq yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Fiqi, beliau menjelaskan secara khusus beda dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdulwahab rahimahullah. Jadi antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan dari selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti cintanya kepada Allah gitu. Sebenarnya seperti itu. Cuma nanti akan jelaskan. فَقُلُّ مَرْتَخَدَ نِدَّنْ لِلَّهِ يَدْعُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَرْجُبُ إِلَّهِ وَيَرْجُوهُ لِمَا يُؤَمِّلُهُ مِنْ قَدْعِ حَجَاتِهِ وَتَفْرِدِهِ كُرُبَاتِهِ كَحَالِ عُبَادِ الْكُبُرِ وَالتَّوَاقِدِ وَالْأَسْنَامِ فَلَابُدَّ يُعَذِّمُوهُمْ وَيُحِبُّهُمْ لِذَلِكَ فَإِنَّهُمْ أَحَبُّوهُمَ اللَّهِ وَإِنْ كَانُوا يُحِبُّونَ اللَّهَ تَعَالَى. Nah, demikian juga penafsiran dari beliau di sini, Syaikhul Hasan. Maka seluruh setiap orang yang menjadikan tandingan bagi Allah, tandingan tadi diseru dari selain Allah, wa yarghabu ilaihi, diinginkan apa yang mendapatkan manfaat dari tandingan tadi, wa yarju, dan diharapkan untuk apa yang di bayangkan akan dapat manfaat dari tandingan tadi. Berupa ditunaikannya, kebutuhan-kebutuhannya, disingkapnya, kesedihan-kesedihannya. Inilah apa yang diharapkan, diangan-angankan oleh orang yang menjadikan tandingan bagi Allah tadi. Diseru, diinginkan kebaikannya dan manfaatnya. Diharapkan apa yang bisa dianggap menguntungkan dirinya berupa menunaikan kebutuhan-kebutuhannya, menyingkap kesedihan-kesedihannya. Seperti keadaan ubat. Ubatil kubur. Ubat. Ini kata jamak. Mufradnya apa? Abid. Seperti keadaan mereka-mereka yang menyembah kuburan. Mengibadai kuburan. Dan mengibadai togut-togut dan berhala-berhala. Maka harus mereka itu mengagungkan kuburan-kuburan tadi. Dan mereka mencintai mereka. Lidhalika. Liadli. Apa yang mereka harapkan. Lidhalika, dikarenakan apa yang mereka harapkan berupa menunaikan kebutuhan mereka dan menyingkapkan perkara-perkara yang mereka anggap sedih, menyusahkan mereka. Lidhalika ini. Fa'inna mahabbuhum ma'allahi, maka sungguh mereka ubatul kubur, mencintai yang dikubur tadi bersama Allah Ta'ala sekalipun. In kanu yuhibbuna Allah, sekalipun mereka juga mencinta Allah Ta'ala. Nah, kalimat wan kana yuhibbuna Allah Ta'ala ini diberikan ta'liq. Artinya kalamnya Syekh Abdurrahman bin Hasan tidak berbeda dengan kalamnya kakeknya. Cuma di sini Syekh Muhammad sahabat Syekh Muhammad bin berikan ta'liq hum fil waqi' ma ahabbullah haqiqatan. Mereka ubatul kubur dan yang semisal dengan mereka, pada faktanya tidaklah mereka itu mencintai Allah dengan sebenarnya. Doranya kan gini, doranya kan kahubillah, seperti cintanya mereka kepada Allah. Mereka itu sebagai manusia menjadikan tandingan dari selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti cintanya mereka kepada Allah. Ini doranya. Cuma penjelasannya, pada faktanya mereka ini tidaklah mencintai Allah dengan sebenarnya. Apa alasannya? Lianna huballahi la yakunu illa an ma'rifatin billahi wa bi asma'ihi wa sifatih. Karena cinta kepada Allah enggak mungkin wujud kecuali berangkat dari mengenal Allah dan mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Enggak mungkin cinta kepada Allah itu wujud kecuali mengenal Allah berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang khusus bagi Allah. Maknanya kalaulah orang itu benar-benar mencinta Allah, tuntutannya adalah kenal tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa man ahabballaha 'alal haqiqah la yumkin an yattakhidha min duni niddan. Maka barang siapa yang mencinta Allah di atas hakikat cinta yang sebenarnya, enggak mungkin akan menjadikan tandingan dari selain Allah. Kalau orang itu benar-benar memiliki kecintaan terhadap Allah dengan cinta yang sebenarnya, enggak mungkin dia akan menjadikan tandingan dari selain Allah Ta'ala. Maka oleh itu, wala sama'na kahubbillah, ay kahubbihim Allah lillahi. Jadi sebagian manusia itu ada yang menjadikan tandingan-tandingan dari selain Allah, mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti cintanya mereka kepada Allah. Maka maknanya bukan itu, kata beliau. Maka maknanya pada sama naka hubillahi kahubbihim Allah atau kahubbihim lillah. Tidak. Walakin makna wallahualam, tetapi makna kahubbillah maknanya adalah yuhibbunahum kubban min jinsil hubbillahi la yakunu illa lillah. Maknanya yaitu mereka-mereka tadi itu mencintai tandingan-tandingan dari selain Allah tadi, kecintaan yang sejenis dengan cinta yang tidaklah wujud kecuali hanyalah untuk Allah. Maknanya mereka bukan mencintai Allah, tapi cinta kepada tandingan tadi itu kecintaan yang enggak mungkin wujud kecuali jenis cinta kepada Allah. Konsekuensinya, karena jenis cinta kepada Allah, maka mereka mencintai tandingan tadi itu dimintai, ditakuti, diharapkan, dan yang semisalnya. Seperti layaknya orang cinta kepada Allah, minta ketika ada suatu kebutuhan, ya minta kepada Allah. Ingin disingkapkan perkara yang menyakitkan, ya minta kepada Allah. Jadi jenis cintanya mereka kepada tandingan tadi sejenis cinta yang itu enggak mungkin hanyalah untuk Allah. Gimana cinta untuk Allah? Namanya cinta kepada Allah dengan cinta yang sebenarnya, senantiasa hatinya terkait dalam semua kebutuhan, minta dan mengharap kepada Allah Ta'ala. Ingin sembuh, ingin lepas daripada kesedihan, Allah yang dimintai. Tapi mereka ketika ingin sembuh dan ingin dan semisalnya ingin bebas dari permasalahan yang menyulitkan, mintanya kepada selain Allah. Ini cintanya mereka kepada tandingan-tandingan tadi. Maka dikatakan sini wahwa hubbu al ibadah wa hubbuhum, ini hubbuhum lil andat lil ibadah. Jadi itulah cinta al ibadah. Ghayatul hubbi bi jadul wa ta'dim. Jadi benar-benar cinta kepada itu adalah cinta yang tuntutannya adalah ghayatul hubb, puncak kecintaan dalam puncak kerendahan dan puncak pengagungan. Jadi hal yang khusus bagi Allah tadi itu dialihkan kepada selain Allah dalam perkara cinta. Cinta yang seharusnya itu hanyalah untuk Allah tadi dialihkan oleh mereka kepada tandingan-tandingan yang mereka pilih untuk bikin tandingan kepada Allah Ta'ala. Fahadha wal hubbul ladhi yansau anhu addu'a'u wal laja'u wa dara'atu wa talabu tafridil qurub wa nahwiha. Dan inilah, dan maka ini adalah cinta yang timbul darinya meminta, berdoa, bersandar, dan merendah, dan minta supaya kesedihan-kesedihan disingkapkan dan yang lainnya. Ini dialihkan kepada Allah Ta'ala. Mimma yudarridul mu'minun, cinta-cinta ini adalah cinta yang tadi tuntutannya adalah dimurnikan oleh orang-orang mukmin hanyalah untuk Allah Ta'ala. Wahum asaddu hubban lillah, sedangkan orang-orang mukmin adalah asad hubban lillah, lebih dasar cintanya kepada Allah daripada cintanya musyrikin kepada tandingan-tandingan tadi. Wal musyrikuna yusridunahu li auliyaihim, sedangkan orang-orang musyrik memurnikan hu, apa manhu di sini? Demurnikan kepada apa? Haidar. Wal musyrikuna yaridunahu. Dan mereka kembali kepada apa? Jidni. Hub. Aywa. Orang-orang musyrik memurnikan cinta tadi untuk penolong-penolong mereka dari selain Allah. Au yusyrikunahu ma'allah. Tahu mereka itu menyekutukan aulia tadi bersama Allah Ta'ala. Wala yarjuna lillahi waqara. Dan orang-orang musyrik tidaklah mengharap waqar kepada Allah Ta'ala. Wala yarjuna lillahi waqara. Jadi enggak ada lagi pengagungan untuk Allah Ta'ala. Enggak diharapkan pengagungan bagi Allah Ta'ala. Enggak ada ketenangan, enggak ada pengagungan untuk Allah Ta'ala. Tapi untuk yang diagungkan tadi dari tandingan-tandingan yang mereka bikin. Untuk bikin tandingan dari selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Fiqi. Yusyridunahu li'awliya'ihim. Wa qala fi quratil uyun. Nah, ini makna andad, makna al-andad. Jadi tadi itu ta'liq dari Syekh Muhammad Fiqi rahimahullah taala dan ta'liq tadi untuk apa? Memberikan ta'liq atas kalamnya Syekh Abdul Rahman bin Hasan dan juga kalamnya Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah taala. Dan ta'liq ini di aku Lisa bin Bas tidak diberikan komentar. Wa qala fi quratil uyun al-andad. Berkata dalam Qurratul Uyun al-andad yang terkandung dalam ayat tadi wa minan nasi mattakhidu min dunillahi andadan al-andad al-andad dan nakirah disebut di sini al-andad ma'rifah ya al-andad tadi tandingan-tandingan yang terkandung dalam ayat tadi maknanya al-amsal wa nudhara nadhirun jamaknya nudhara'u andad adalah amsal semisal-semisal wa nudhara maknanya sama nadhir semisal mislun nikdun satu makna kama qala al-imam Ibnu Katsir wa ghairuhu min al-mufassirin sebagaimana pernyataannya Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya dari kalangan ahli tafsir fa qulu man sarafa min al-ibadati sa'an li ghairillah raghbatan illahi aw rahbatan minhu faqad takhadha niddan lillah maka setiap orang yang memalingkan sesuatu berupa ibadah untuk selain Allah Ta'ala demi mengharapkan manfaat kepada selain Allah tadi itu atau demi menghindarkan madarat ya kan dari selain Allah tadi maka sungguh dia telah menjadikan tandingan bagi Allah alasannya li'anna wa'asyraka ma'allahi fima la yastahiqquhu ghairuhu karena dia telah menyekutukan bersama Allah nah, dalam apa yang tidak ada hak perkara tadi itu selain Allah enggak punya hak nah, perkara yang khusus Allah yang memilikinya disekutukan, diberikan kepada selain Allah Ta'ala, dipalingkannya. Qala al-Allama Ibnu al-Qayyim rahimahullah ta'ala, fatuhidul mahbubi al-layta'addada mahbubuhu. Penjelasan tentang makna tuhidul mahbub. Menjadikan mahbub itu adalah satu, itu namanya tuhidul mahbub. Berkata Al-Allama Ibnu al-Qayyim rahimahullah ta'ala, fatuhdul mahbubi menjadikan yang dicintai cuma satu-satunya tok dia, maknanya al-layta'addada, mahbubuhu. Siapa mahbub di sini? Ilahuhu. Janganlah yang dicintai itu lebih daripada satu. Janganlah berbilang. Namanya menjadikan yang dicintai itu cuma satu berarti, yang dicintai tadi, janganlah lebih daripada satu. Ai ma'allahi bi'ibadatihi. Gitu ya? Ai gitu. Nah, yaitu, janganlah nanti berbilang, yang dicintai tadi itu, ya ini bersama dalam beribadah kepadanya. Wa tahdul hubbi, alla yabqa fi qalbi baqiyatu hubbin, hatta yubdilaha lahu. Dan menjadikan cinta itu satu, mahbub yang dicintai al-hub kecintaan. Memurnikan kecintaan. Nah, maknanya. Tuhidul hubbi. Memurnikan kecintaan, ya ini maknanya jangan lagi tersisa dalam hatinya. Ya kan? Baqiyatu hubbin. Sisa dari kecintaan, melainkan hatta sehingga, ya kan? Diarakannya hanyalah untuk dia. Hatta yubdilahallahu. lahu lil mahbub. Fahadal hubbu wa in sumya iskan fahuwa ghayatu salahil abdi wa na'imihi wa qurrati ainihi. Fahuwa ini fahuwa ghayatu hubbu fahuwa ghayatu wa in sumya iskan, sekalipun dinamai isek, maka cinta tadi dikatakan cinta yang murni walaupun dinamai dengan nama itu adalah isek, kerinduan. Nah, kan? Tapi ini adalah puncak kesolehan, puncak kebaikan bagi hamba dan nikmat bagi hamba dan sebagai penyejuk matanya hamba. Walaysa liqalbi salahun wala na'imun illa bi ayyakunna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma sifahuma. Dan tidaklah ada bagi hati kebaikan, tidaklah ada bagi hati kenikmatan, melainkan keberadaan Allah dan Rasulnya adalah lebih dicintai kepada dia dari apa saja selain dari keduanya. Coba bayangkan. Tidak ada kebaikan bagi hati, tidak ada nikmat bagi hati, melainkan keberadaan Allah dan Rasulnya itu adalah lebih dicintai kepada dia dari apa saja selain keduanya. Jadi kalau orang itu sudah memfokuskan cinta hanyalah untuk Allah dan Rasulnya, udah. Itu puncak kebaikan hati, puncak nikmatnya hati. Nah kalau itu seorang yang muwahid, benar-benar mewujudkan tauhid ini pada hatinya, udah. Ketenangan yang sudah tidak ada lagi, bisa diberikan tandingan. Wa la takuna mahabbatu li ghairillah. Dan janganlah ada kecintaannya untuk lain Allah. Wa la yuhibbu illallah, maka adalah dia mencintai kecuali Allah. Kama berhadis sahih, dalam hadis yang sahih, salasun man kunna fi wajada halawatul iman, tiga perkara. Siapa saja yang tiga perkara itu ada pada dirinya. Salasun man kunna fihi. Salasun yang salah satu umurin atau salah satu khisalin, tiga perkara, tiga perangai. Siapa yang orang itu ada padanya tiga perkara tersebut, dia pasti mendapati kecintaan, apa, kemanisan iman. Apa itu? Ayyakunallahu wa rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma. Satu, yang pertama, Allah dan Rasulnya keberadaannya adalah lebih dicintai kepada dirinya dari apa saja selain dari keduanya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'an la yuhibbu illa lillah, dan tidaklah dia, dan dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintai orang tersebut kecuali karena Allah. Wa iyakrohadan, yang ketiga, dan dia membenci untuk kembali kepada kekufuran, ilal kufur, kama yakrohu ayul kofin. Nah, sebagaimana bencinya dia untuk dicampakkan ke dalam api. Jadi tiga perkara ini kalau ada pada seseorang, sebagai kebaikan hamba, hatinya penuh dengan nikmat, penuh dengan kebaikan. Wa mahabbatur rasulihi ya min mahabbatihi wa mahabbatur rasulihi ya min mahabbat, dan kecintaan terhadap rasulnya termasuk dari kecintaan kepada Allah Ta'ala. Hakikat cinta kepada rasul sama saja dengan cinta kepada Allah. Wa mahabbatur rasulihi ya min mahabbatihi, cinta kepada Rasulullah itu termasuk dari cinta kepada Allah Ta'ala. Wa mahabbatul mar'i in kanat lillahi fa hiya min mahabbati, mencintai mahabbatul mar'i. Mar'i ini maf'ul bi. Ini dari masdar li maf'uli, mencintai seseorang. Jika karena Allah mencintainya tadi, maka termasuk dari cinta kepada Allah Ta'ala. Nah ini gimana pembuktiannya? Berat sekali ya ikhwah. Kadang seorang itu mencintai seseorang bukan karena Allah, tapi karena seorganisasi. Lain organisasi yang berat dicintai malah dibenci. Ya kan? Mencintai seseorang karena apa? Karena sama si selfie. Sama si selfie. Mahfum? Oh ini sesama si selfie. Bukan salafi. Sesama selfie. Jadi mencintai seseorang kalau ada karena Allah, maka termasuk dari kecintaan kepada Allah. Wa in kanat li ghairillahi fa ya munaqqisatun li mahabbatillahi mud'ifatun laha. Kalau cinta kepada seseorang tadi itu karena bukan karena Allah, maka termasuk cinta yang mengurangi kecintaan kepada Allah, melemahkan cinta kepada Allah. Nah ini hizbiyah. Nah, orang yang sudah terikat dengan suatu toriko, suatu organisasi, suatu yang semisalnya, waduh. Nah, yang berat dibenci malah dicintai semati-matian. Yang berat dicintai malah dibenci mati-matian. Wasatiku hadil mahabbata bi ayyakuna karahatuhu li abghadil asya'i ila mahbubihi wa huwa al-kufru bimanzilati karati li ilqa'i fin nari aw asadda. Wasatiku, bacaannya wasatiku. Dan yang membenarkan kecintaan tadi, yang itu dikarenakan Allah Ta'ala katanya. Maka contohnya yaitu kebencian dia terhadap perkara yang paling terbenci kepada yang dicintanya yaitu Allah. Ila mahbubin Allah di sini. Yang membenarkan kecintaan tadi, cinta karena Allah, yaitu bentuknya kebencian dia terhadap perkara yang paling dibenci kepada Allah Ta'ala, mahbub Allah Ta'ala, yaitu kufur. Karena kufur adalah perkara yang paling dibenci oleh Allah. Kufur adalah perkara yang paling dibenci oleh mahbub, yaitu Allah Ta'ala. Kedudukannya seperti kebencian dia ketika dia ditampakkan ke dalam api ataupun lebih benci. Nah. Jadi perhatikan di sini. Orang dikasih tawaran. Kamu kufur atau masuk api. Kalau dia memang milih masuk api, maka benar-benar terbukti kecintaan dia karena Allah adalah cinta yang sebenarnya. Nah. Walaupun anna hadha min adamil mahabbah, dan tidak terkenakan bahwasanya anna hadha, yaitu al-hub, bahwasanya kecintaan seperti ini bentuknya adalah termasuk kecintaan yang paling terbesar. Alasannya, fa'innal insana la yuqaddimu ala mahabbati nafsihi shay'a, karena seorang insan itu pada hakikatnya enggak akan mengedepankan sesuatu atas cinta kepada dirinya, enggak mungkin. Karena seorang insan itu pada hakikatnya enggak akan mendahulukan sesuatu atas kecintaan pada dirinya. Paham? Maupun di situ. Pada dasarnya manusia itu adalah enggak mungkin akan melebihkan sesuatu daripada cinta kepada dirinya. Maka dikatakan faida qaddama mahabbatal imani billahi ala nafsihi fi hasbul khayra. Maka apabila dia mendahulukan cintanya iman dengan Allah Ta'ala pada daripada dirinya. Contohnya yaitu di mana kalau seandainya dia dikasih pilihan. Bihasallahu khuyira. Di mana kalau seandainya dia dikasih pilihan antara kufur dan antara ditambahkan dalam api. Lakhtaru ayyul qabin nar wala yakfur. Maka dia akan memilih ditambahkan ke dalam api daripada kufur. Ini namanya apa? Namanya lebih mencintai Allah Ta'ala daripada apa saja selain Allah Ta'ala. Kana ahabba ilaih min nafsi, maka menjadilah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kana Allahu ahabba ilaih min nafsi. Maka, ya kan? Allah itu lebih dicintai kepada dirinya daripada dirinya. Apa ini? Kana al-imanu billahi ta'ala ahabba ilaih min nafsihi. Jadi iman dengan Allah itu lebih dicintai kepada dirinya daripada dirinya sendiri. Di mana ya ini seandainya dia dikasih pilihan antara kufur dan kalau enggak ditampakkan ke dalam api. Dia akan milih ditampakkan ke dalam api dan dia enggak mau kufur. Ini menunjukkan bahwasanya imannya dia kepada Allah lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Inilah wujudnya apa tadi? Manisnya iman. Nah, wadil mahabbatu ya fauqa ma yajidu al-ussaq. Al-ussaq. Ini adalah ussaq. Dan kecintaan ini adalah di atas apa yang didapatinya oleh para ussaq, para penggandrung cinta. Min mahabbati mahbubihim. Ussaq. Namanya apa? Mufradnya apa? Asik. Asik. Asik itu bahasa Arab. Ya kan? Asik yang mencintai, yang merindukan. Kecintaan ini adalah di atas apa yang didapati oleh para perindu-perindu dari mencintai mereka-mereka yang mereka cintainya, mahbubihim. Bala nadira lihadil mahabbah, kan enggak ada lagi tandingan untuk kecintaan tadi. Di antaranya tadi adalah apa? Dia ditampakkan ke dalam api lebih diapir daripada kufur. Kamala masila liman ta'allaqat. Mahabbatu bihi. Wa ya mahabbatun taqtadi taqdimal mahbubi fiha ala nafs wal mal wal walad. Waqtadi wa taqtadi kamala dhul wal khudu. والتعظيم والإجلال والطاعة والإنقياد ظاهرا وباطنا. Sebagaimana tidak ada masalah kamala masila lahu. Jadi tidak ada yang menyerupai liman ta'allaqat mahabbatu bihi. Bagi orang yang kecintaannya adalah terkait dengannya, yaitu kecintaan yang menuntut mendahulukan yang dicintai di dalamnya atas jiwa dan harta dan anak. Ini. Takta di amal dan kecintaan yang menuntut kesempurnaan merendah, mengagungkan dan memuliakan, dan mentaati dan tunduk zahir dan batin. Wadalah nadirullahu bimahabati makhlukin walau kanal makhluku man kana. Ini enggak ada tandingannya, enggak ada serupanya bagi dia dalam kecintaan makhluk, sekalipun makhluk itu siapapun dia orangnya. Walihada man asyraka bainallahi wa baina ghairihi fil mahabba al-khassa kana syirkan la yaghfiruhu Allahu. Maka ini dikarenakan ini, barang siapa yang menyekutukan antara Allah dan antara yang lainnya dalam masalah mahabba, barang siapa yang menyekutukan kecintaan antara Allah dan yang lain selain Allah, cintaan yang khusus, maka ini bentuk syirik akbar yang tidak diampuni oleh Allah Taala. Kama qala Taala wa minan nasi mattakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillahi walladzina amanu shaddu hubban lillah. Wa sahih anna man al-aya anna alladzina amanu asaddu hubban lillahi min ahsabil andad li andadihim, dan yang sahih dari mana ayat ini bahwasanya orang-orang yang beriman cinta mereka kepada Allah lebih dahsyat, lebih kenceng daripada orang-orang yang gandrungi tandingan-tandingan tadi, kecintaan mereka kepada tandingan tadi. Itu adalah orang-orang mukmin cintanya kepada Allah lebih kencang daripada cintanya musyrikin kepada tandingan-tandingan mereka. Kama taqad jama'annal mahabbatal mu'mini li rabbihim la yumatsiluha mahabbatu makhluqin aslan. Sungguh telah lalu bahwasanya kecintaan orang-orang mukmin kepada Rabb mereka tidak ada ada kecintaannya si makhluk yang menyerupainya, yang membandinginya, sama sekali enggak ada. Aslan sama sekali enggak ada. Ini enggak ada kecintaannya si makhluk kepada si makhluk membandingi cintanya orang-orang mukmin kepada Rabb mereka. Tengok di sini. Sekarang siapa yang bisa mewujudkan kecintaan yang tadi sesuai dengan penafsiran ini? Inilah ya ikhwah, ujian bagi kita masing-masing tanpa terkecuali ustaz atau guru ustaz, sama saja. Ya kan? Bahkan kadang-kadang ustaz kalah dalam kecintaannya terhadap Allah, kalah daripada orang yang bukan ustaz. Kenapa tauhid? Tauhid ini bukan sembarangan. Bukan semua orang mampu menerapkannya. Kama la yumasilu mahbubuhum ghairuhu. Wa kullu adha bimahabbati ghairi fa huwa na'imun mahabbati. Sebagaimana tidak ada kama la yumasilu mahbubuhum ghairu, sebagaimana enggak kama la yumasilu mahbubuhum ghairu, sebagaimana kecintaan yang dicintai oleh orang mukmin tadi tidaklah menyerupai selainnya. Jadi Allah adalah enggak serupa dengan siapapun makhluk yang ada di muka bumi. Wa kullu adza, dan seluruh gangguan fi mahabbati ghairihi fawa na'imun bimahabbatihi, seluruh gangguan dalam ketika mencintai selain Allah Ta'ala, maka ini adalah bentuknya nikmat dalam kecintaan kepada Allah. Artinya apa? Cintaan kepada Allah Ta'ala ada gangguan, bentuknya nikmat. Kecintaan kepada Allah Ta'ala ada gangguan yang mengganggu, bentuknya nikmat. Cinta yang benar kepada Allah, banyak rintangan, ini nikmat. Wa kullu adza bimahabbati ghairihi, dan seluruh gangguan yang dan rintangan dalam kecintaan kepada selain Allah, maka bahwa na'imun bimahabbatihi. Jadi semua gangguan yang mengganggu, rintangan yang merintangi dalam kecintaan kita kepada Allah Ta'ala dengan cinta yang benar, ini adalah nikmat. Perhatikan, tempeleng orang, setelah orang gara-gara cinta kepada Allah Ta'ala, gara-gara tauhid, nikmat. Wa kullu makruhin fi mahabbati ghairihi fa huwa qurratu ainin fi mahabbati, seluruh perkara yang terbentikan dalam cinta kepada selain Allah, maka ketika wujud hal tadi, perkara makruh tadi, maka sebagai bentuk cindera mata, penyejuk mata dalam cinta kepada Allah Ta'ala. Habis sampai sini? Taib, naiwa. Waktunya? Habis juga. InsyaAllah kita lanjutkan pada waktu yang datang. Alhamdulillah. Minta pertolongan.